Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكن بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمات yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali mendapatkan curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat lahiriah berbentuk hujan yang Allah turunkan, dan yang kedua nikmat kesempatan lagi untuk belajar, mengkaji dan mendalami agama al-Islam. Karena tentunya sebagai sebuah keyakinan yang telah diajarkan oleh kedua orang tua kita di masa yang silam, oleh guru-guru kita, oleh ustaz-ustaz kita atau ustazah-ustazah kita, bahwa menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Dan mereka yang telah memarahi kita di saat kita malas untuk belajar, malas untuk menuntut ilmu, baik di lingkungan rumah kita atau kita dikirim ke sebuah pondok pesantren. Kesimpulannya bahwa ilmu agama itu harus dicari dan harus dituntut, didalami, dipelajari. Kalau saja dalam urusan dunia, mesti yang dicari tentang dunia itu adalah yang berilmu tentangnya. Ini merupakan sebuah tuntutan di dalam hidup di dunia. Siapapun yang ingin berhasil, siapapun yang ingin kemudian mendapatkan kemajuan, maka dia harus mengawalinya dengan ilmu tentang dunia tersebut. Tentu kita akan salahkan di saat ada orang yang tidak belajar tetapi berani mencoba-coba, dan juga tidak bagus dalam pandangan kalau seseorang itu pintarnya meniru-niru dengan tanpa dia belajar. Maka tentu urusan akhirat dan keselamatan hidup serta kebahagiaan akhirat lebih dari segala-galanya. Berarti kita dituntut dengan tuntutan yang keras untuk mengerti dan mengilmui tentang agama kita. Semoga majlis ini dan majlis-majlis yang telah lewat benar-benar mengajak kita, kemudian memberikan kepada kita sebuah arahan menuju majlis ilmu, sebuah bimbingan yang akan menyemeti kita untuk bersemangat belajar dan belajar. Kita masih mengingat ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah bahwa manusia butuh kepada makan dan minum, manusia butuh kepada ilmu lebih dari kebutuhan dia kepada makanan dan minuman. Kata beliau, seseorang butuh kepada makan dan minum mungkin sehari sekali atau dua kali atau lebih. Adapun kebutuhan terkait dengan ilmu adalah adad al-anfus, selama keluar masuknya nafas kita butuh kepada ilmu. Di saat Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala didatangi oleh seseorang, lalu kemudian ditanyakan kepada Al-Imam Ahmad, wahai Imam, sampai kapan kita bersama pena-pena dan tinta-tinta ini? Jawaban Al-Imam Ahmad rahimahullah, dengan pena-pena ini sampai ke al-maqbarah, yaitu kuburan. Artinya tidak ada istilah berhenti belajar ilmu agama, tidak ada istilah pensiun dalam belajar ilmu agama. Terus menerus kita laksanakan dan lakukan. Mungkin kita di majlis ilmu, atau mungkin di rumah kita dengan mendengar wejangan-wejangan para ulama, wejangan-wejangan para ustaz. Itu semuanya adalah pintu belajar. Atau kita semangat untuk membaca bimbingan-bimbingan, arahan-arahan yang menuju kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau berdasarkan keduanya, kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Dan kita telah berbicara pada pertemuan yang telah lewat terkait dengan hak yang paling besar di pundak-pundak kita laki-laki ataupun wanita, yaitu terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Hak yang paling besar, ma'asyra al-muslimin al-muslimat yang saya hormati, maka hak Allah azza wa jalla yang berada di pundak kita itu adalah hak untuk kemudian diibadahi dia Allah azza wa jalla semata, dan tidak boleh disekutukan Allah dengan apapun, baik para malaikat atau mungkin sekutu diangkat para nabi atau para wali atau orang-orang saleh, apakah bentuknya adalah peninggalan-peninggalan atau tempat-tempat yang dikeramatkan atau yang semisalnya, tidak boleh dijadikan tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Maka di saat ada orang yang menjadikan tandingan bagi Allah Azza wa Jalla, dia meminta taruhlah kepada para malaikat, dia mengadukan nasibnya kepada para nabi dan rasul, dia datang ke makam nabi dan rasul, lalu kemudian meminta syafaatnya, meminta jalan keluar dari kesulitan, meminta rezeki, meminta kelancaran di dalam usaha, semuanya ini adalah perbuatan menyekutukan Allah Azza wa Jalla, mengangkat tandingan bagi Allah. Otomatis di saat itu hamba tersebut telah menghancurkan hak Allah Azza wa Jalla yang paling besar di kehidupan dia. Berarti orang yang seperti ini termasuk dalam deretan orang yang rendah hidupnya, walaupun mungkin dia adalah tertinggi di kampung kita, di daerah kita, atau di negeri kita ini. Kalau sampai kemudian terjatuh dalam kesyirikan, berarti telah menghancurkan hak yang paling besar di dalam hidupnya, yaitu hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla mengingatkan para nabi dan rasulnya, bahkan mengingatkan nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri dengan mengatakan, la in asyrakta, jika engkau wahai Muhammad, wahai Rasul Allah, melakukan perbuatan menyekutukan Allah Azza wa Jalla, la yahbatanna amaluka, niscaya akan habis, akan ludes, akan hilang, akan lenyap, batal amal-amalmu. Kata Allah Azza wa Jalla, mengingatkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada hari ini saya ingin mengajak segenap saudariku muslimat untuk mengenali, kalau tadi hak secara mutlak yang paling besar di pundak kita yaitu hak Allah Azza wa Jalla, maka sekarang hak yang paling besar dari hak-hak makhluk ini, hak-hak makhluk ini manusia, yang paling besar adalah hak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hak Nabi alaihi salatu wassalam, sekali lagi, bahwa hak makhluk Allah yang paling besar di pundak kita, yang wajib kita untuk menunaikannya pertama kali, yang wajib untuk kita kedepankan, yang wajib untuk kita dahulukan dari semua hak-hak makhluk, yaitu hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam firman-Nya dalam surat Al-Fath ayat 8 dan 9, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kami telah mengutus engkau sebagai seorang saksi, mubasyir, sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhira, dan sebagai pemberi peringatan. Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada hamba-hambanya tentang siapa nabi yang diutus, rasul yang diutus, yaitu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa engkau adalah sebagai saksi atas apa yang dilakukan oleh umatnya. Maksudnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup di tengah-tengah para sahabatnya, maka dia Rasul alaihissalatu wassalam sebagai syahidan, sebagai saksi atas apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh para sahabatnya. Wa mubasyiran, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi kabar gembira, penebar kegembiraan di tengah kehidupan hamba Allah azza wa jalla. Maka di saat seseorang menerima segala apa yang dibimbingkannya, menerima segala apa yang diarahkannya, maka sungguh dia benar-benar menjadi orang yang paling bergembira. Karena Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai mubasyiran, pemberi kabar gembira. Kedua, Nabi kita ketiga, Nabi kita alaihi salatu wassalam diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla akan tugasnya sebagai nadhira, sebagai pemberi peringatan, nadhir, pemberi peringatan kepada hambanya, mengingatkan sesuatu yang membahayakan hidupnya, mengingatkan akan kehidupan dunia yang hanya bersifat sementara, mengingatkan kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang abadi padanya, celaka-celaka abadi, bahagia-bahagia selama-lamanya, sengsara maka sengsara selama-lamanya, dalam siksaan-siksaan selama-lamanya, kesenangan, ketenteraman, mendapatkan nikmat-nikmat selama-lamanya. Rasul alaihissalatu wassalam memberikan peringatan bahwa ternyata setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat yang diawali dengan kehidupan alam barzakh, dan di alam barzakh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan akan ada kebahagiaan padanya dan juga kesengsaraan padanya. Rasulullah alaihi salatu wassalam menceritakan jikalau seseorang yang masuk ke dalam liang lahat itu adalah orang yang tidak mau patuh kepada Allah, tidak mau tunduk kepada aturan dan bimbingan Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam bercerita bahwa liang lahat yang sudah sempit itu akan disempitkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla sampai kemudian menjadikan tulang rusuknya itu berselang-seling karena terhimpit oleh bumi tersebut. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla akan datangkan padanya panas api neraka, bau yang sangat busuk. Itulah yang akan menemani dia sampai kemudian hari kiamat itu datang. Maka sungguh amat merugi jikalau seseorang tidak mau menerima apa yang telah dibimbingkan oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam, apa yang telah diperingatkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Kata Allah Azza wa Jalla, لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ, agar kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan agar kalian menghormati dan memuliakan Allah, memuliakannya, ay Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang saya hormati, maka oleh karena itu kita wajib untuk mendahulukan hak-hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas semua hak-hak makhluk. Tidak boleh seseorang menghormati seseorang dari manusia ini melebihi penghormatannya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, termasuk hak-hak Nabi alaihi salatu wasallam yang harus kita berikan. Pertama, tauqiruhu wa ihtiramuhu, yaitu memuliakan dan menghormati Nabi kita alaihi salatu wasallam di masa hidup beliau dan setelah meninggal beliau. Mungkin kita akan bertanya, bagaimana kita memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara beliau telah meninggal dunia? Maka jawabannya adalah, memuliakan Nabi alaihi salatu wasallam setelah beliau meninggal dunia, yaitu tauqiru sunnatihi, memuliakan ajaran-ajaran beliau, memuliakan agama dan syariat yang beliau telah ajarkan. Barakallahu fikum. Adapun memuliakan beliau di saat beliau masih hidup adalah menghormati kepribadian beliau, menghormati apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mari kita belajar bagaimana penghormatan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in terhadap diri beliau alaihi salatu wassalam di masih beliau atau masih hidup. Diceritakan oleh seseorang yang bernama Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud, di saat kemudian Urwah bin Mas'ud ini diutus oleh suku Quraisy melakukan perdamaian bersama Rasul alaihi salatu wassalam dalam kisah Hudaybiyah. Apa kata Urwah bin Mas'ud? Kata beliau, saya telah masuk di hadapan para raja-raja. Dia ingin menceritakan di saat dia menjadi utusan kafir Quraisy untuk melakukan perjanjian Hudaybiyah bersama Rasul alaihi salatu wassalam, Urwah bin Mas'ud ini menceritakan bahwa saya, kata dia, telah masuk kepada raja-raja Romawi, raja Persia, dan masuk ke Najasyi, raja Habasyah. Saya, kata dia, tidak melihat seorang pun sebagaimana saya melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan dan diagungkan, dimuliakan oleh para sahabatnya. Sekali lagi, Urwah ibn Mas'ud bercerita di saat beliau menjadi delegasi utusan bangsa Quraisy untuk melakukan perdamaian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perjanjian Hudaybiyah. Dia mengatakan, saya telah masuk ke raja-raja Persia, raja Romawi, raja Najasy, yaitu penguasa Ethiopia di saat itu. Saya tidak menjumpai seorang pun dimuliakan dan dihormati oleh teman-temannya daripada Muhammad, teman-temannya Muhammad, kata Urwah bin Mas'ud. Bagaimana gambaran Urwah bin Mas'ud di saat itu? Apabila Muhammad, kata dia, memerintahkan para sahabatnya, mereka bergegas semuanya melaksanakan perintahnya. Bahkan apabila beliau berwudu, maka hampir-hampir mereka saling bunuh untuk kemudian mengejar bekas air wudunya. Apabila beliau berbicara, ai Muhammad, menurut dia, mereka diam 1000 bahasa dan mereka tidak pernah melihat ke sana kemari di saat Rasul alaihi salatu wassalam berbicara sebagai bentuk pengagungan dan pemuliaan sahabat-sahabat Muhammad terhadap dirinya. Ini cerita Urwah bin Mas'ud menceritakan tentang bagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in memuliakan nabinya Muhammad, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia tidak pernah jumpai di hadapan para raja-raja perilaku rakyatnya terhadapnya, baik raja Persia atau Romawi atau penguasa Habasyah Najasyi, tidak pernah mereka berbuat sebagaimana para sahabat Nabi berbuat terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebagai gambaran ketinggian para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, akhlak mereka di dalam mengagungkan dan memberikan hak nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sekali lagi, nabi kita alaihi salatu wassalam telah meninggal dunia, maka bentuk pemuliaan kita dan penghormatan kita kepada beliau yaitu menghormati sunnah beliau, menghormati syariat yang beliau telah ajarkan dan tuntunkan. Ma'asyiral muslimat yang saya hormati, termasuk dari hak nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib untuk kita tunaikan adalah membenarkan segala apa yang beliau beritakan dari perkara-perkara yang telah lewat atau persoalan-persoalan yang akan datang. Kenapa? Karena segala apa yang beliau beritakan itu semuanya wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah manusia biasa, tidak akan pernah mengerti tentang persoalan gaib kecuali apa yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada beliau. Berarti informasi-informasi tentang kehidupan yang telah lewat dan yang akan datang, kejadian-kejadian yang telah lewat dan akan datang, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, maka itu semua merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk membenarkan segala apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, termasuk dari hak beliau yang harus kita tunaikan yaitu melaksanakan apa yang beliau perintahkan dan menjauhi segala apa yang beliau larang. Karena semua apa yang beliau perintahkan dan semua apa yang beliau larang semata-mata itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk dari hak nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah memberikan pembelaan terhadap syariat beliau, memberikan pembelaan terhadap syariat beliau dan petunjuk-petunjuk beliau sesuai dengan kemampuan dari manusia itu. Maka jikalau dia melihat agama ini dinodai, syariat Nabi alaihi salatu wassalam dipelintir, syariat Nabi dan petunjuk beliau dipermainkan, maka dia tergugah dia merasa terpanggil, muncul kemudian kecemburuannya, karena termasuk dari hak Nabi alaihi salatu wassalam memberikan pembelaan terhadap syariatnya, memberikan pembelaan terhadap petunjuknya sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Dia tidak pernah akan kemudian merasa minder di saat dia mengerti sebuah ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian banyak orang yang menentangnya, banyak orang yang mencelanya, banyak orang yang mencibirnya, banyak orang yang membencinya. Maka dia tampil untuk kemudian membela sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka bentuk pembelaannya terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, di saat syariat itu dicibir, dicela dan dicerca, dia tampil kokoh, bangkit dan kokoh bagikan gunung batu yang tidak goyang, mengamalkan syariat Allah Azza wa Jalla, mengamalkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walaupun banyak pihak yang tidak menyukainya, walaupun banyak orang yang mencela, mencerca dan tidak menerimanya. Sekali lagi dia bangkit bagikan gunung batu yang kokoh dan kuat, mengamalkan demi menjaga syariat Allah Azza wa Jalla, demi melindungi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi untuk berbuat terhadap penjagaan dan pemeliharaan dia pada syariat dan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kalau sekiranya musuh syariat Allah Azza wa Jalla menggunakan kekuatan fisik atau bahkan senjata untuk kemudian memadamkan agama Allah, menggunakan kekuatan untuk kemudian melenyapkan agama al-Islam, maka dia tampil pula dengan senjata untuk kemudian menghadapi siapapun yang menodai atau merusak atau menyerang dan yang semisalnya. Maka sekali lagi, bahwa bentuk pelaksanaan terhadap hak-hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tampil memberikan pembelaan, maka termasuk dari pembelaan yang besar terhadap syariat dan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, tampilnya dia, bangkitnya dia, berjalannya dia, bangunnya dia bagikan gunung batu yang kokoh untuk kemudian mengamalkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat banyak yang mencelanya, banyak yang tidak menyukainya, banyak yang mencibirnya. Maka ini adalah perbuatan besar yang dia telah lakukan dalam menunaikan hak-hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, tidak mungkin seseorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan mengaku sebagai umatnya Rasul alaihi salatu wassalam, dia tega mendengar orang menyerang, mencerca, mencelah, mencibir syariat yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dia tidak akan rida mendengar ada orang yang menghabisi kepribadian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia tidak pernah akan diam, walaupun barakallahu fikum mungkin nyawa sebagai taruhannya, selama dia mampu untuk memberikan pembelaan terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap syariat Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka dia tidak mungkin akan pernah diam. Pasti dia akan berbicara, dia akan bersuara. Inilah pelaksana akan hak Rasul alaihi salatu wassalam yang paling besar di dalam hidup kita. Selain kita berupaya untuk melaksanakan bimbingan-bimbingannya, menerima segala apa yang diarahkan, meninggalkan sikap-sikap yang kemudian menjatuhkan di dalam kesalahan fatal, yaitu di saat seseorang muslim dan muslimah lebih mengedepankan bimbingan petunjuk selain Nabi alaihi salatu wassalam daripada petunjuk beliau, lalu kemudian mengatakan bahwa petunjuk orang ini gurunya mungkin, alimnya mungkin, ulamanya mungkin, dia anggap lebih baik daripada petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, maka orang ini telah dihukumi keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan, bahwa ini adalah beberapa perkara yang menjadi hak Nabi kita alaihi salatu wassalam berada di pundak kita, yaitu mengagungkan, memuliakan, membenarkan apa yang diberitakan, melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi segala apa yang dicegah dan dilarangnya, mengimani bahwa petunjuknya adalah petunjuk yang paling sempurna. Lalu setelah dia mengerti dan mengetahui semuanya ini, dia tampil untuk memberikan pembelaan, penjagaan, perlindungan terhadap syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tangan-tangan orang-orang jahil yang tidak mengerti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka jikalau dia tampil di sebuah tempat atau di sebuah kampung, dia melaksanakan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, lalu kemudian dia mendapatkan celaan, dia mendapatkan cercaan, maka wahai saudara dan saudariku, jikalau engkau benar-benar mencintai Nabi engkau sallallahu alaihi wasallam dan engkau ingin menjadi orang yang terbaik di kehidupan dunia ini, maka engkau harus mengangkat setinggi-tingginya hak Allah Azza wa Jalla di dalam hidup engkau, hak yang paling tinggi. Kemudian engkau mengangkat di pundak engkau hak makhluk yang paling tinggi adalah haknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di saat engkau menemukan dan menjumpai banyak orang yang mencela sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, maka engkau tampil lebih kokoh lagi, lebih bersemangat lagi, lebih berani lagi untuk mengamalkan syariat tersebut. Walaupun mungkin yang mencela dan mencerca adalah kedua orang tua engkau, walaupun mungkin yang mencela dan mencerca itu adalah suami engkau atau mungkin istri yang engkau cintai, namun tetap engkau bagikan gunung batu yang kokoh melaksanakan tuntunan-tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Kita berharap tentunya setelah ini semua Allah Azza wa Jalla membukakan kebaikan buat kita di dalam kehidupan ini dan menjadi barisan para pejuang-pejuang agamanya di saat kita benar-benar menjaga hak Allah Azza wa Jalla dan hak Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sampailah kita kepada sebuah kesimpulan bahwa pertama, hak yang terbesar di pundak kita secara mutlak, secara menyeluruh adalah hak Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, hak makhluk yang paling terbesar di pundak kita, yaitu terkait dengan hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kedua, bahwa kita tidak boleh melebihi kasih sayang kita, bahkan cinta kita, bahkan pemuliaan kita melebihi kasih cinta dan pemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena beliaulah alaihi salatu wassalam yang telah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak dikatakan sempurna iman setiap kalian sampai, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, aku, kata beliau, lebih ia cintai dari anaknya, dari bapaknya, dari semua lapisan manusia. Maka tentu maaf-maaf termasuk dalam sikap yang tidak beradab dan tidak berakhlak. Mungkin kalau kita menukilkan bahasa kasarnya, ya kurang ajar terhadap diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita mengedepankan ucapan selain beliau, melebihkan ucapan selain beliau kedudukannya. Kalau seseorang di depan gurunya bagaikan mayit di depan yang memandikan, contoh ya. Tetapi ketika dia diberitahukan bahwa ini sabda Rasul alaihi salatu wassalam, ini bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, ini petuah Rasul alaihi salatu wassalam, ini wejangan dan wasiat Nabi alaihi salatu wassalam, terlihat tidak ada lagi sikap ketenangan, ketenteraman, tidak ada jiwa penerimaan pada dirinya. Maka ini adalah kesalahan yang sangat fatal dalam hidup seorang muslim dan muslimah. Maka oleh karena itu, tidak ada hak yang paling besar di pundak kita dari hak-hak makhluk ini daripada hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita akan mengatakan, ini kedua orang tua saya, saya harus mencintainya. Iya, itu Rasul engkau, wajib engkau lebih untuk mencintainya. Mungkin seseorang mengatakan, ini adalah ibu bapak saya, saya wajib untuk menghormatinya. Maka itu adalah Rasul engkau, lebih engkau kedepankan di dalam menghormati dan memuliakan dia. Mungkin ada orang yang mengatakan, ini adalah gurunya saya, ini adalah bapak gurunya saya, ini adalah ibu gurunya saya. Benar, engkau harus memuliakannya, engkau harus mencintainya, engkau harus menyayanginya, engkau harus kemudian menghormatinya. Namun kecintaan engkau kepada Nabi harus lebih, penghormatan engkau kepada Nabi harus lebih, pemuliaan engkau kepada Nabi harus lebih. Maka di saat seseorang istri mengatakan, suami saya haknya besar pada diri saya sendiri, Bahkan Rasul alaihissalatu wassalam mengatakan bagi seorang istri, hak suaminya lebih besar dari hak kedua orang tuanya. Maka jawabannya benar, namun itu adalah Rasulnya engkau. Wajib untuk engkau kemudian berikan haknya, engkau utamakan haknya, engkau muliakan haknya, engkau junjung tinggi haknya. Maka sekali lagi, kalau mungkin ada yang bertanya, sekarang Rasul alaihi salatu wassalam sudah tidak ada lagi. Para sahabat Nabi memuliakan sunnah beliau, syariat beliau, dan beliau atau mereka memuliakan, menghormati individu beliau. Maka jawabannya adalah, setelah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban menghormati kecuali menghormati sunnah beliau, menghormati syariat beliau yang lurus, menghormati bimbingan-bimbingan beliau, menghormati petunjuk-petunjuk beliau. Maksudnya menghormati adalah mengedepankannya. Dan bentuk penghormatan kita kepada Rasul alaihi salatu wassalam tidak boleh keluar jalur, tidak boleh melampaui batas. Bagaimana bentuk melampaui batas? Kita menghormati beliau sampai kemudian kita minta syafaat kepada beliau. Kita minta syafaat kepada beliau, ini tentu tidak boleh. Atau kita memuliakan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lalu kemudian kita meminta di kuburan beliau, kita menjadikan Nabi sebagai perantara kepada Allah Azza wa Jal, semuanya ini tidak boleh dilakukan. Memuliakan beliau dengan konsekuen melaksanakan tuntunan-tuntunan beliau, bimbingan-bimbingan beliau. Terlalu banyak sesungguhnya tuntunan dan bimbingan beliau bagi kita sebagai wanita. Ya, bimbingan di saat kita menyendiri, bimbingan di saat suami kita keluar kerja, bimbingan bagaimana kita berpakaian, bimbingan bagaimana kita keluar rumah, bimbingan, semuanya telah dilengkapi oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Maka bentuk kepatuhan, bentuk pelaksanaan, bentuk penghormatan adalah melaksanakan semua apa yang dibimbingkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita laksanakan sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan yang ada pada diri kita. Semoga apa yang saya sampaikan pada sore hari ini terkait dengan hak Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sebuah modal di dalam hidup untuk mengangkat martabat diri kita. Kita berharap di dunia ini terangkat martabat, lalu menjadi orang yang kelak, menjadi orang yang kelak dekat dengan Rasul alaihi salatu wassalam di kehidupan surga. Itulah yang kita harapkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudari-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dan yang saya hormati. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.